Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita, memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga tidak terlewatkan hari-hari Ramadan ini, melainkan kita dimudahkan untuk melakukan siam di siang harinya. Dan demikian pula terkhusus antum, mayoritasnya, yang diberikan kelebihan kemudahan oleh Allah bisa melakukan i'tikaf fi ashril awakhir ini, yang merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka sungguh tidaklah semua itu semata-mata dengan pertolongan dan inayah Allah Ta'ala. Bukan karena kehebatan, bukan karena ilmu, bukan karena kemampuan materi ataupun yang segala sesuatu kita miliki. Namun semata-mata pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menuntut untuk kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah bentuk syukur yang benar ketika kita mendapatkan sebuah nikmat? Apakah harus kita mengadakan acara yang disebut tasyakuran, mengundang makan dan seterusnya? Ataukah kita harus menampakkannya dengan pakaian yang mewah atau bagaimana? Maka ternyata kalau antum membuka Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang namanya syukur adalah dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu menjadikan kita sebagai orang yang muti', orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 123, setelah menyebutkan kepada Rasulnya kemenangan yang diraih dalam perang Badr, maka Allah menutup ayatnya, fattakullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya tergolong menjadi orang-orang yang bersyukur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang syukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk bersyukur dikala akhir bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyatakan bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dengan petunjuk apa yang telah diturunkan sekaligus sebagai pembeda. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan adanya bulan Ramadan, berpuasalah. Dan barang siapa dalam keadaan sakit atau safar yang menjadikan dia berbuka tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka hendaknya membayarnya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menghendaki dari kalian kemudahan, tidak menghendaki yang namanya kesukaran. Maka sempurnakanlah hitungan bilangan bulan Ramadan, kemudian supaya kalian bersyukur atas apa yang telah Allah hidayahkan kepada kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sekarang berada di tanggal 29 daripada bulan Ramadan, yang memungkinkan ini merupakan akhir hari daripada Ramadan tahun ini, dan memungkinkan juga besok hari. Maka sebelum kita melewati bulan Ramadan yang mulia ini, yang tentunya akan meninggalkan sebuah kesedihan bagi orang-orang yang baghiyal khair, menginginkan kebaikan, namun juga bercampur dengan kegembiraan karena mereka akan kembali diperizinkan oleh Allah menjadi halal di siang harinya makan dan minum. Dan demikian pula barakallahu fikum, dengan adanya bulan Ramadan dibukalah bulan Syawal yang merupakan awal permulaan bulan-bulan haji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah seorang yang telah selesai dari bulan Ramadan bukan maknanya orang tersebut telah terbebas dari tugas dan beban ibadah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri-diri kita adalah supaya menjadi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah, yakni dengan mentauhidkannya. Dan demikian pula yang kedua, waktu yang kita berada padanya, yang di waktu tersebutlah adanya kehidupan kita, apakah akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ataukah justru waktu akan menelan kita dan menjadikan kita orang yang menyia-nyiakan hidup kita. Maka waktu itu pula merupakan media, merupakan tempat bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan adanya waktu, mengingatkan kepada kita semua dengan adanya waktu yang ada. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyatakan demi waktu, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Seluruh manusia dalam keadaan merugi. kecuali mereka orang-orang yang terkumpul padanya empat sifat, yakni orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau mewasiatkan dengan kebenaran, dan mau mewasiatkan atas kesabaran. Empat sifat yang dimiliki, illal ladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Maknanya kata para ulama, mereka orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama. Karena keimanan tidak akan benar kecuali dengan dasar ilmu agama. Sifat yang kedua, wa amilus solihat, mereka mau beramal soleh. Maknanya mereka melakukan amalan yang ikhlas dengan sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu didasari dengan ilmu tentunya. Karena tidak mungkin dia akan mengetahui ini adalah tuntunan Nabi melainkan apabila dia mengilmuinya. Dan yang ketiga adalah mereka saling mewasiatkan dengan al-haq kebenaran, yakni mau mendakwahkan, baik bentuknya dakwah dengan cara nasihat ataukah bentuknya dakwah dengan cara berbicara di podium-podium majelis ta'lim dan sebagainya bagi yang memiliki kemampuan ilmu yang cukup, ataukah dakwah dengan cara mengingatkan satu dengan yang lainnya. Apa yang diingatkan adalah al-haq, yakni ilmu agama. Kemudian mereka terkumpul sifat yang keempat, saling mewasiatkan dengan kesabaran, yakni tidaklah semua itu akan dilalui dengan mulus, karena selama keimanan masih ada dalam hati seseorang, maka itu akan menjadi sebab Allah akan menguji dia. Selama keimanan ada pada seseorang, maka itu akan menjadi sebab Allah menguji dirinya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1-4, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka dikala mereka menyatakan saya beriman terus mereka bebas tidak diuji lagi? Justru sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka dengan sebab keimanannya menyatakan beriman, maka akan datang ujian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyaring mereka sehingga nyata di hadapan Allah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, tidak mencari dunia, tidak mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan nampak pula di sisi Allah orang-orang yang mereka dusta dengan keimanannya. Beriman ketika senang, yang mereka ya'budullaha ala harf, beribadah kepada Allah di satu sisi saja. Ketika senang, ketika rezekinya mudah, ketika segala sesuatu yang menjadikan dia merasa baik. Namun ketika datang ujian, mereka berpaling. Inqalaba ala wajhihi, berpaling, maka orang yang sifatnya seperti ini khosirat dunia wal akhirah, berpaling dari dunia, yaitu orang tersebut akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Faliyadubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bimunasabati awakhiri Ramadan hadih, maka dengan kesempatan bertepatan dengan akhir Ramadan ini, di sini kami diminta untuk membawakan tema Beridul Fitri sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana harus kita ingat dua prinsip tadi. Yang pertama adalah kita diciptakan Allah untuk tujuan ibadah. Dan yang kedua, adanya pergantian waktu, kilir kemulirnya waktu, hari demi hari, ataupun keadaan, ini semua merupakan media bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim selalu menyiapkan dirinya untuk senantiasa siap melakukan ibadah kepada Allah dimanapun dia berada, kapanpun, itu masanya, maka dia akan selalu yang dia lihat bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, harus kita ketahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan menghamba kepada Allah tidaklah akan diterima melainkan kalau terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah yang mana para ulama telah menerangkan syarat diterimanya ibadah ada dua, dan sebagian menambahkan ada tiga, yaitu yang pertama adalah ikhlasun niyah, memurnikan tujuan niat kita semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat. Apa itu hakikatul ikhlas? Apakah hakikat yang namanya ikhlas? Diterangkan Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amal min syawaibis syirki. Ikhlas hakikatnya adalah seorang membersihkan amalan yang dia lakukan dari kotoran-kotoran perbuatan syirik, dari kotoran kesyirikan. Yang namanya ikhlas hakikatnya adalah seorang membersihkan, memurnikan amalan yang dia lakukan dari kotoran-kotoran perbuatan syirik. Di mana ikhlas tersebut tinjauan pertama pada hatinya. Bagaimana bentuk yang akan dia lakukan pada hatinya? Bi ayyaksuda bi amalihi wajhallahi wa daro karamatih. Yaitu orang tersebut dengan menjadikan tujuan dalam hatinya di dalam melakukan amalan semata-mata mencari wajah Allah dan dimasukkan ke dalam negerinya yang mulia, jannah, yang diharapkan kita mudah-mudahan masuk ke dalamnya. Inilah ikhlas. Sehingga ikhlas bukanlah di bibir, ikhlas bukanlah di lisan. Orang yang ikhlas akan nampak pada perbuatan dia. Sehingga inilah yang kedua konsekuensi daripada keikhlasan, yang itu merupakan syarat diterimanya amalan, yakni mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah orang tersebut di dalam melakukan ibadahnya setelah adanya keikhlasan juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuntunan dengan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terus beribadah sesuka hatinya, beribadah menurut apa yang cocok dengan keinginannya, namun dia melihat apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Dan itulah yang dipegang oleh para sahabat. Itulah yang dipegang oleh para sahabat. Lihatlah, sampai pun perkara dunia yang mereka berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, mereka berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di sana Anas bin Malik atau seorang sahabat yang lainnya adalah orang yang tidak layak kulu betih, tidak senang makan semangka. Namun melihat Nabi makan semangka, akhirnya dia berusaha untuk menyukainya dalam rangka untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara dunia, lah lebih-lebih kalau perkara ibadah yang itu harus dengan tuntunan Nabi, tentu mereka akan lebih giat. Sehingga betapa banyak para sahabat mengingkari perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dasar yang pertama keikhlasan niat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a. Dan di dalam mereka manusia diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan senantiasa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a, yang selalu hanif. Orang tersebut selalu bersikap hanif. Apa itu hanif? Hanif mailu anis syirki ila tauhid. Orang tersebut selalu condong kepada tauhid, jauh daripada perbuatan syirik, menjauhi perbuatan syirik dan senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Laitulah keikhlasan niat. Dalil yang kedua mengenai mutaba'atul rasul adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, hadis kelima dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang melakukan amalan, kata para ulama, nakirah fi siyaqi syart, isim nakirah dengan tanwin, man amila amalan, bukan ma'rifat al amala, namun amalan dengan tanwin, fi siyaqi syart, yang datang dalam konteks pembicaraan kalimat syarat, man isim syarat, maka kata para ulama, yufidul umum, berarti memberikan faedah umum. Maknanya bagaimana? Maknanya amalan apapun yang itu diniatkan untuk taqarrub kepada Allah, ibadah yang diharapkan pahalanya, baik itu amalan lisan berupa zikir, lafaz-lafaz kalimat thayyibah dan sebagainya, ataukah amalan anggota badan, amalan anggota badan seperti sholat, seperti merunduk, seperti ruku ataupun sujud, nah, ataupun juga amalan qalbiyah, amalan hati berupa i'tiqad, keyakinan, ataupun juga takut dan sebagainya. Barakallahu fikum, yang kalian jadikan ini sebagai ibadah, kok tidak ada ketetapan dari Rasul itu sebagai ibadah, maka itu akan tertolak, fal'iyadu billah. Termasuk dalam bab yang kita berada padanya, yakni yaumul aidul fitri, hari Idul Fitri, maka ini merupakan salah satu ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, fa idza ra'aitumuhu fasumu fa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat adanya hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat bulan Syawal, maka aftiru, maka berbukalah. Sehingga Idul Fitri maknanya adalah Id, ada ya'udu, kembali. Al-Fitr adalah kembali dibolehkan untuk makan di siang harinya, di mana sebelumnya kita harus menahan diri dari makan dan minum. Di bulan Ramadan, sebulan penuh kita harus berpuasa. Id, kembali lagi, Fitr, yakni dibolehkan makan dan minum. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis yang lainnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saumi fil aida fi yaumil aidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berpuasa di hari raya Id, dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kalaupun seorang bernazar nanti tanggal 1 Syawal, saya mewajibkan diri saya untuk berpuasa. Kalau sampai dia lakukan, dia melakukan perbuatan maksiat, walaupun nazar, maka tidak boleh. Karena ini adalah yaum Idul Fitri, Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yaumu aklin wa syurbin," hari untuk kita makan dan minum. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti Idul Fitri adalah ibadah, bukan sekedar hari bersenang-senang. Dari sisi mana ibadah? Karena kita diperintahkan untuk fitr, karena kita diperintahkan untuk berbuka, maka itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apabila itu ibadah, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ikhlas, sebetulnya saya masih kepengin puasa, namun gimana lagi ya, sebetulnya senang loh kalau puasa, terasa sehat, terasa semangat, ibadah, terasa seterusnya. Saya kepengin puasa, namun Allah melalui lisan Rasulnya mengharamkan kita berpuasa. Ya mau tidak mau, saya harus ikhlas. Ya, saya harus ikhlas. Namun kepeksa ikhlasnya, yang namanya ikhlas bersih dari perbuatan syirik. Bersih dari perbuatan syirik. Saya kepeksa. Lah kita menahan diri kita ya memang dengan paksaan dari diri kita. Harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, kadangkala kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini pelajaran yang pertama kita ambil, pengertian tentang Idul Fitri itu juga merupakan ibadah. Idul Fitri makna yang benar adalah orang tersebut ada ya'udu idu, yaitu dari kata ada ya'udu adalah dia kembali. Kembali al-fitr, kembali berbuka setelah sebelumnya berpuasa. Setelah sebelumnya berpuasa. Maka inilah pengertian Idul Fitri. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menyatakan hari ini adalah hari Idul Fitri, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah seorang tidaklah menentukan bahwasanya ini merupakan akhir Ramadan atau besok merupakan Idul Fitri, melainkan dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Dan syariat ini menuntunkan kepada kita bahwasanya penetapan bulan-bulan Hijriah adalah dengan salah satu dari dua cara atau tiga cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Seorang melihat hilal bulan, kalau kita berarti bulan Syawal. Yang kedua adalah ikmalu iddati syuhur salasina yauman, menyempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Ini kalau tidak nampak hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Apabila kalian melihat adanya hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Dua cara inilah yang harus kita yakini merupakan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara hisab falakiyah. Penentuan Idul Fitri dengan hisab falakiyah merupakan muhdats, perkara yang diada-adakan. Bukan perkaranya Rasul tidak bisa menghitung. Bukan perkaranya zaman dahulu belum dikenal ilmu tentang meteorologi ataupun geodesi dan sebagainya. Namun sudah Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terbaik, manusia yang paling alim, mengerti bagaimana mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dinyatakan oleh para ulama, seorang menetapkan bulan-bulan hijriah dengan hisab falakiyah, maka ini tertolak. Sehingga kita tidaklah menentukan perpindahan hari Ramadan kepada Idul Fitri bimbingan yang pertama, melainkan dengan salah satu dari dua cara, ru'yatul hilal atau ikmal salasina yauman. Bercabang dari permasalahan ini, satu permasalahan, yakni apabila sebuah negeri telah melihat hilal, apakah berlaku bagi negeri Islam seluruhnya? Sebagai misal, seandainya di tanah Arab sana telah terlihat hilal Syawal dan diterima persaksiannya oleh mamlakah, maka dinyatakan besok adalah hari Idul Fitri. Apakah itu berlaku bagi seluruh negeri Islam di dunia ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Menjadi sekian pendapat, yang globalnya secara masyhur ada 4 pendapat. Yang pertama, memberlakukan bagi seluruh negeri berlaku ru'yah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalil yang mereka pegang sama. Fa idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Kalau kalian sudah melihat, berpuasalah. Tidak ditakyi negara ini dan itu. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka menyatakan bahwasannya masing-masing negeri melihat hilal masing-masing negeri tersebut. Tidak dilihat apakah jauh atau berdekatan, semuanya masing-masing melihat hilal di negerinya. Kalau tidak nampak, berarti harus disempurnakan 30 hari. Pendapat yang ketiga, yang ini merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni dibedakan antara matali'ul hilal. Kalau seandainya matla'nya berdekatan, maka berlaku ru'yah dari negeri yang lainnya. Namun kalau berjauhan, maka tidak berlaku. Bagaimana antara Saudi dengan Indonesia? Jawabannya berjauhan matla'nya. Lihatlah, ketika di sini sholat zuhur, taruhlah jam 12, di sana baru jam 8. Kemudian di sini sholat asr, jam 3, di sana baru jam 11, belum lagi zuhur. Ketika di sini maghrib, jam 6, di sana baru jam 4, baru masuk waktu antara zuhur dengan asar. 6, di sini waktu sholat malam, di sana waktu sholat siang, menunjukkan jauh. Namun dengan Indonesia Barat, Tengah dan Timur, di Indonesia Barat sekarang jam 12 baru masuk sholat zuhur. Indonesia Timur baru jam 2 masih dalam kungkungan sholat zuhur. Di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat jam 4 mereka baru masuk mau sholat maghrib. 6, sangat berdekatan, perbedaannya tidaklah jauh. Sehingga di sini matla'nya berdekatan, maka berlaku untuk satu dengan yang lainnya. Ini pendapat ketiga. Pendapat yang keempat, yang ini merupakan amalun nasil yaum, diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni merupakan amalan manusia sekarang ini. Wa min haitsu al-ijtima', makan dan dari sisi kebersatuan masyarakat, maka ini adalah pendapat yang kuat. Yaitu apa? Annan nasa yatba'u umara'ahum. Bahwasanya manusia di dalam menentukan hari-hari Id ataupun siam mengikuti keputusan para penguasanya. Dan walhamdulillah, kalau kita melihat penguasa Indonesia yang kita senantiasa mendoakan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta tambahan hidayah dan taufik tersebut, serta memberikan bagi mereka pendamping-pendamping yang soleh, dijauhkan dari pendamping-pendamping yang toleh. Maka nanti malam insya Allah akan diselenggarakan yang namanya sidang isbat. kalau memang ditentukan dan diputuskan laporan-laporan titik pantau ru'yatul hilal diterima oleh pemerintah dan diputuskan besok Idul Fitri, wabiha wa ni'mah. Kalau tidak, maka barakallahu fikum, kita pun wabiha wa ni'mah, berarti masih dalam rangkaian bulan Ramadan, masih kesempatan beribadah di bulan yang mulia. Barakallahu fikum. Ini poin pertama. Bimbingan kedua, beridul fitri secara sunnah adalah kalau kita sudah masuk malam daripada hari raya Idul Fitri, berarti kita mendapatkan ghurubah syamsi, terbenamnya matahari di sore hari nanti, berarti terkena kewajiban atas diri-diri kita mengeluarkan zakatul fitr. Zakatul fitr diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zakatul fitri hiya idhafatu syai' ila sababihi. Zakatul fitr adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Maknanya zakat yang dikeluarkan dengan sebab orang tersebut mendapatkan malam Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan atas badan seseorang dengan sebab dia mendapatkan malam Idul Fitri. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang beliau menyatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal kabiri was saghiri waz zakari wan unsa alal minal muslimin. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kita untuk mengeluarkan zakatul fitr. Zakat yang dikenakan atas badan seorang muslim dengan sebab mereka mendapatkan adanya Lailatul Idul Fitr. Bagi siapa? Ya, apa yang dikeluarkan? Satu sok berupa tamar, kurma, satu sok berupa syair, atau satu dan seterusnya. Dalam hadis ini dua. Dikenakan atas hamba, yakni budak ataupun orang merdeka, yang tua ataupun yang muda, laki-laki maupun wanita dari kalangan muslimin. Zakatul fitr diterangkan oleh para fuqaha, syarat wajibnya zakatul fitr ada dua. Dengan hadis ini, syarat zakatul fitr diwajibkannya ada dua. Yang pertama Islam, yang mengeluarkannya seorang muslim, sehingga tidak wajib atas kafir. Kemudian yang kedua adalah wujudul al-fadl min ta'amihi fi yaumil id wa lailatih, yaitu didapatkan adanya kelebihan bahan makanan bagi orang tersebut untuk hari Idul Fitri dan malamnya. Idul Fitri dan malamnya. Barakallahu fikum. Zakat fitr syarat kewajibannya ada dua. Muslim, tua muda, bahkan walaupun bayi sekalipun terkena kalau dia muslim. Yang kedua, orang tersebut memiliki kelebihan persediaan makanan untuk hari raya Idul Fitri dan malamnya. Berarti dengan demikian, seandainya seorang miskin, dia miskin, sekarang memiliki beras 15 kilo. Untuk besok, anggota keluarga dengan dia semuanya 5 orang. Taruhlah sehari semalam cukup bagi dia 5 kilo untuk 5 orang. Ya, kita bikin longgar biar kenyang. Ya. 5 kilo untuk 5 orang sehari semalam, berarti sisa 10 kilo. Yang 10 kilo maka ini harus dialokasikan untuk zakatul fitr. Tapi gak kena 5-5-nya, semampunya. Ternyata yang dapat hanya 4 atau 3 saja hitungan. Ya sudah, keluarkan, saya keluarkan dari 3 orang. Mampunya itu. Lah yang lain, ini gak adil namanya. Namanya adil. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dia mampunya 10 kilo saja, ya sudah 10 kilo. Yang lain enggak. Toh walaupun nanti dia akan menerima bagian zakat fitr. Loh, ini balik gondok ya bahasa kita, enggak balik gondok ya. Kenapa demikian? Karena zakatul fitr adalah zakat yang dikenakan atas badan. Bukan dikaitkan dengan harta kepemilikan. Zakatul fitr, zakat yang dikenakan atas badan seseorang. Bukan karena adanya kelebihan harta yang mencapai nisab. Sehingga dikenakan bagi siapapun syaratnya dua. Muslim memiliki kelebihan persediaan bahan makanan untuk hari Aid dan malam harinya. Tapi saya miskin. Ya, kau miskin enggak apa-apa, nanti juga menerima bagian yang lebih banyak. Ya. Namun jangan memiliki prinsipnya orang-orang hizbi, sudah keluarkan sedikit dapatnya banyak. Ini tidak boleh. Fadilatul Syekh Mukbil rahimahullah disampaikan kepada kami, karena kita tidak bertemu dengan beliau, jadi murid-murid beliau yang menyampaikan. Beliau sering mengingatkan para tulabnya dengan ayat Allah Ta'ala. Beliau berfirman, Wala tamnun tas takfir. Janganlah engkau memberi sesuatu berharap kembalinya lebih banyak. Sudahlah, saya mau sedekah 10 ribu lah, mudah-mudahan nanti kembali 1 juta. Bahkan termasuk doa, tak kasih uang ya kamu ya, nanti tolong doakan saya. Doa nilainya lebih berharga dari dunia. Lihatlah. Jadi jangan biasakan, sudah. Kasih orang ikhlas sudah, dia berdoa enggak berdoa sudah, yang penting saya harapan pahala kepada Allah. Lihatlah. Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau memberi dengan angan-angan mendapatkan yang lebih banyak. Jadi tadi, ya kau miskin, lakukan kewajiban. Kewajibannya apa ketika ini? Wajib zakatul fitr sesuai dengan kemampuan. Ini barakallahu fikum. Ini yang kedua. Tentang zakatul fitr insya Allah maklum. Nah, yang dikeluarkan, yang kita tanbih di sini, zakatul fitr. Yang kita tanbih mungkin dua atau tiga perkara. Yang pertama yang dikeluarkan harus berupa makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan uang. Harus makanan bentuk bahan makanan pokok. Bentuk bahan makanan pokok. Yang kedua adalah waktu mengeluarkannya. Waktu mengeluarkannya ada dua. Waktu yang afdal dan waktu yang jais. Yang boleh, toleransi. Waktu yang afdal adalah sebelum berangkat sholat Id. Dan yang dibolehkan toleransinya 2 hari sebelum sholat Id, berarti mulainya hari ini. Adapun sebelumnya kalau sudah diserahkan langsung kepada fakir miskin, maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Kemudian kalau begitu ditanya para ulama, bagaimana kalau seorang telah menyerahkannya kepada para pengumpul? Maka dilihat. Kalau orang yang menerima ini, dia posisikan sebagai wakil dirinya yang akan mengantarkan kepada fakir miskin dan tidaklah menyampaikannya kecuali 2 hari sebelum sholat Id atau di malam Idnya, maka itu sah. Namun kalau dia jadikan dia sebagai wakil fakir miskin itu sendiri, maka itu tidak sah. Ya, difahami ya? Difahami. Misalnya sekolah, masjid, dan seterusnya. Oh, pertengahan yang lalu sudah kita keluarkan. Lah, kau posisikan sebagai apa? Dilihat, Pak, dikasihkannya kapan? Oh, seminggu yang lalu sudah dikasihkan. Kita ulangi lagi. Dikasihkannya kapan? Oh, malam ini nanti akan dibagikan. Atau tadi pagi dibagikan. Alhamdulillah. Berarti kita sudah masuk waktu yang boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang waktunya dan juga si penerima. Zakatul fitr yang menerima haknya fakir miskin saja. Yang berhak menerima zakatul fitr hanyalah fakir miskin. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr tuhratan lis-sha'im minal laghwi war rafas wa ta'matan lil masakin. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitr sebagai pelebur, pembersih dosa-dosa atau kekurangan yang dilakukan orang yang berpuasa berupa ucapan kotor dan sia-sia, dan sebagai makanan bagi kaum fakir miskin. Sehingga di sini yang berhak menerima hanyalah satu golongan saja. Di sana sebagian mazhab berpendapat 8 asnaf, namun itu lemah. Dilemahkan dengan hadis Ibnu Abbas ini. Sehingga di sini yang berhak menerima hanyalah fakir miskin. Maknanya bagaimana? Atau Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, seandainya kita diberi bagian zakat, ternyata kita mengetahui diri kita bukan golongan fakir miskin, maka kita tolak zakat tersebut, tidak boleh menerimanya. Nah, lah apa sih fakir miskin itu? Fakir miskin, definisi secara umum, yang namanya fakir dan miskin, dua kalimat idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a. Dua kata yang kalau bersatu disebutkan dua-duanya maka berbeda artinya. Namun kalau disebutkan salah satunya maka mencakup keduanya. Kalau disebutkan dua-duanya, kata para ulama, al-miskin man kana dakhaluhu la yakfi ala apa khurujihi au kama qal, yaitu orang yang pemasukan, dia itu memiliki pemasukan dalam sebulan taruhlah, namun tidak mencukupi kebutuhan pokok dia menghidupi dirinya sebulan ini. Seorang memiliki penghasilan sebulan 600 ribu, anggota keluarga 10 orang, untuk memberikan makan sehari semalam dia harus 25 ribu. Berarti cukup enggak? Enggak cukup, berarti dia miskin. Dia miskin. Kalau fakir lebih parah, orang yang tidak memiliki pemasukan sama sekali. Tidak memiliki pemasukan sama sekali, maka itu namanya fakir. Lah ini, berarti mereka lah yang berhak menerima zakat. Mereka yang berhak menerima zakat. Lah ini. Yang kedua, dalam pembagian zakat, adab yang dilakukan, kata Syekh, adalah seandainya orang tersebut mau memberikan kepada fakir miskin dan dia tahu betul dia adalah fakir ataupun miskin, maka cukuplah diserahkan ini bagian bagi Anda. Namun kalau orang tersebut kita ragu, ini ada orang penampilannya sederhana, kadangkala kita menyangka dia miskin padahal kaya, ya, padahal kaya. Orang biasa hidup sederhana. Sudahlah, tak serahkan aja. Ini zakat fitr. Harus disebutkan. Sehingga kalau orang tersebut, orang yang zahid, orang yang zuhud, dia menyadari, oh ini saya bukan miskin, bukan fakir, tolong kasihkan yang lain. Namun kalau engkau tahu dia orang yang menerima zakat dari golongan fakir miskin, jangan, tidak harus atau tidak harus engkau sebutkan ini zakat fitr. Dalam rangka menjaga hatinya. Dalam rangka menjaga hatinya. Ini adab. Barakallahu fikum. Ini tiga perkara terkait dengan zakatul fitr. Selesai. Nah, mungkin ini sudah 5 menit lagi. Baik. Kita tambahkan kalau begitu. Nah, barakallahu fikum. Ketika Idul Fitri, ini menjelangnya, maka bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih malam Idul Fitri, maka disunahkan bagi kita untuk banyak-banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Wahadil masalah khilafun bainal ulama. Permasalahan takbir dimulainya kapan khilaf di kalangan para ulama. Sebagian memandang tidaklah kita melakukan takbir kecuali ketika kita mau berangkat menuju sholat Id ba'da subuh. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, yang lainnya jumhur mengatakan dari malam Idul Fitri. Karena Allah taala berfirman, "Falitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." maka sempurnakanlah hitungan bulan tersebut. Kemudian engkau bertakbirlah, membesarkan Allah dengan apa yang Allah telah berikan hidayah kepadamu, supaya kalian bersyukur. Maka dari sini ketika sempurna hitungan bulan Ramadan, akhirnya pagi atau malam? Malam. Ghurubus syams. Kalau begitu sejak itu dimulailah takbir. Dimulailah takbir. Dalam perkara takbir, maka ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah la ya'ti 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam sighatan muayyanah. Tidaklah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk lafaz sighah, bentuk takbir yang tertentu. Beliau hanya memerintahkan. Diriwayatkan dari beberapa sahabat takbir-takbir mereka. Abdullah bin Mas'ud bertakbir Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ibnu Umar bertakbir Allahu akbar Allahu akbar kabira. Dan yang lainnya berbeda-beda. Sehingga di sini seorang bertakbir dengan sighah apakah dua ataukah tiga atau berapa, semuanya sah. Semuanya sah. Nah, karena syariatnya untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil menampakkan kegembiraan. Kemudian yang kedua, kaifiyah takbir yang kedua adalah takbir hendaknya dalam malam Idul Fitri disebut takbirul mutlak. Takbir mutlak yang dia boleh membacanya kapan saja, di mana saja, selama itu boleh untuk berzikir kepada Allah. Sehingga dia boleh membacanya di masjid, boleh membacanya di pasar, boleh membacanya ketika di jalan berjalan ataupun duduk di rumah, sambil berjalan, sambil tiduran, sambil seterusnya, maka dia bertakbir Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hendaknya ketika bertakbir an yakuna jahron, yaitu dengan suara. Dengan suara, illan nisa idza khifatil fitnah. Kecuali kaum wanita kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Maka tidak mengeraskan suaranya, tidak dengan suara. Maknanya dengan suara ia terdengar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Tidak harus Allahu akbar keras-keras, tidak harus. Nah, maknanya ia dengan suara. Ini. Dengan suara ini mustahab, disukai. Nah, dan ini takbirnya takbir mutlak. Takbirnya takbir mutlak. Yang keempat adalah hendaknya takbir tersebut la yakuduhul imam wala bisautin wahid. Tidaklah harus dipimpin, dikomando oleh seseorang, dan tidak pula dengan cara kur, satu suara. Bareng-bareng, tidak. Namun masing-masing bertakbir, walaupun mereka barakallahu fikum bertemu dalam lafaz tertentu. Namun tujuannya kita sendiri-sendiri. Namun kadang ketemu, ya. Terus berjalan, bertakbir sendiri-sendiri. Bertakbir kapan berakhirnya sampai dengan khatib ataupun imam datang menegakkan salat Idul Fitri. Berakhirnya di sini. Sehingga ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara takbir. Yang ketiga atau yang keempat terakhir, di sana mungkin kalau sholat Id insyaallah mafhum, yang sunnah adalah di musholla dan tidaklah diselenggarakan di masjid kecuali karena udzur, hujan atau keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, setelah sholat Id diterangkan fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka setelah sholat Id berarti dengan demikian telah terhenti yang namanya takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian yang kedua, disunahkan adanya khutbah wa huduruha, yaitu adanya khutbah dan kita menunggu, menghadiri khutbah tersebut, tidak langsung berpaling dari sholat. Walaupun seandainya langsung pergi tetap sah sholat kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah yubahu lahu at-tahani, dibolehkan bagi mereka untuk mengucapkan tahniah Dan sebaik-baik ucapan selamat di dalam Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kami dan juga Anda. Semoga Allah menerima amaliyah ibadah kami dan juga Anda. Ini demikian. Waqad ruwiya an ta'ifatin minas sahabah, dan sungguh telah diriwayatkan dari sekelompok dari kalangan sahabat, annahum kanu yaf'alunahu. Naam, bahwasanya mereka melakukannya. Wa rakhasa fil a'immatu ka Ahmad wa ghairuhu, dan sebagian a'immah telah memberikan rukhsah bolehnya kita bertahniah di hari itu dengan taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan, la abtadi bihi, aku tidak ingin memulainya. Fa in abtada ahadun ajabtu. Kalau aku seandainya didahului oleh seorang, datang Imam Ahmad, taqabbalallahu minna wa minkum, maka aku pun menjawabnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini demikian. Dan juga dibolehkan kata Syekh, wala ba'sa bil musafahah fit tahniah. Tidak mengapa salaman, berjabat tangan ketika bertahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak mengapa pula kita itu mengunjungi saudara-saudara kita di hari Id, memberikan hadiah ataupun juga hal-hal yang menyenangkan sebagaimana difatwakan Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan itu bukan perkara yang mungkar. Bukan perkara yang mungkar. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara hal-hal yang pokok, dan yang lebih pokok lagi sebagai pesan terakhir. Hakikat adanya Idul Fitri, kita akhiri dengan ucapan Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif. Laisal 'id liman labisal jadid, wa innamal 'id liman ta'atuhu yazid tazid. Kata beliau, hakikat Idul Fitri bukanlah bagi orang yang bajunya baru. Namun hakikat Idul Fitri hanyalah bagi orang yang ketaatannya meningkat. Jadi janganlah kita menjadi kaum Ramadhaniyah yang ingatnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Antum telah terdidik dengan i'tikaf ini, mulailah ternyata antum menyadari, masya Allah, saya 10 hari di masjid, yang lain perpekan, tahu perpekan ya, yang lain perpekan, ternyata saya keluarga juga bisa senang-senang di hari Id. Oh iya, ternyata rezeki dari Allah. Lihatlah. Barakallahu fikum. Ini ya. Yang kedua, barakallahu fikum. Kata beliau, laisal 'id liman ta'ayyada bil libasi warukub, wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah 'id itu bagi orang yang bisa plesiran, memakai baju baru, naik kendaraan ke sana sini, bukan itu. Namun 'id hanyalah diberikan bagi orang yang dzunubnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah membuka lembaran baru bagi kita di Naam barakallahu fikum tahun depan ini. Dikarenakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang ditetapkan padanya takdir sanawi, takdir yang akan tetapkan bagi hamba di dalam tahun yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan apa yang antum lakukan semua ditetapkan sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Dan sesungguhnya pembahasan mengenai Id dan seterusnya itu adalah masih panjang dan luas, namun mudah-mudahan ini mencukupi apa yang menjadi keinginan panitia untuk kita bisa berjalan bimbingan para rasul, terutama nanti penentuan Id bersama para penguasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.